Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Man yaqra' Tayyib At-Sa'di kum. Bismillah. حدثنا أبو نعيم ابن عمر barakallahu fiik. Naam. Qum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babu jari Yahudi. Hadatsana Abu Nu'aim. Qala hadatsana Bashir bin Sulaiman an Mujahid, qala kuntu 'inda Abdullah bin Amr wa Ghulam radhiyallahu anhu. Naam. Barakallahu fiik. Naam. Abu Nu'aim. Man? Siapa Abu Nu'aim? Hah? Siapa? Siapa? Fadhil bin Dukain. Naam. Tayyib. Naam. نقرا نعم بسم الله زيدان تفضل ارفع صوتك باب الكرم barakallahu fiik. Naam. Kita memasuki bab selanjutnya yaitu babul karam. Sebelum kita memasuki bab atau memasuki hadis daripada bab, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang fadilah daripada al-karam. Ya, tentang fadilah daripada al-karam. Apa itu al-karam? Al-karam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, maknanya lughatan secara bahasa, sebagaimana dikatakan Ibn Faris rahimahullah, aslun sahihun. Karam yaitu kaf, ra, dan mim. Ini kata dasarnya, yang dimana kata ini mempunyai dasar yang sahih, lahu baban, ada dua bab, maknanya ada dua. Yang pertama kata beliau, syarafun fi syai fi nafsihi, yaitu kemuliaan pada sesuatu itu sendiri. Sesuatu terdapat kemuliaan, banyak hal yang terdapat padanya kemuliaan. Ya. Kemudian yang kedua kata Ibn Faris, syarafun fi khuluqin minal akhlak, yaitu kemuliaan daripada akhlak seseorang. Ya. Yang dimaksud adalah yang kedua. Ya. Karam adalah akhlak, ya. Karam adalah akhlak, di mana di sana para ulama meletakkan sekian definisi. Di antara mereka ada Imam Al-Jurjani, di mana beliau menyatakan karam itu adalah al-i'ta' bisuhula, seseorang memberikan sesuatu dengan amat sangat mudah. Ya. Di antara mereka ada yang mendefinisikan sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah, beliau menyatakan al-karam itu adalah ifadatu syai', seseorang memberikan faedah, memberikan faedah dengan sesuatu. Dengan apa? Dengan sesuatu yang sifatnya lali ghardin, bukan karena imbalan, tidak mengharapkan imbalan, memberikan sesuatu lillahi ta'ala. Ya. Ini didefinisikan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah. Ala kulli hal, al-karam, ya, kembali kepada kathrat al-khair. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kembalinya kepada apa? Kathrat al-khair, banyaknya kebaikan. Seseorang ketika dia melakukan kebaikan, maka dia dikatakan karim. Imma dia memberikan uang, atau dia memberikan bantuan dengan badannya, atau yang semakna dengan itu. Ya. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan tentang fadilah akhlak yang semisal ini. Ya. Karam adalah akhlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim dan mukmin, baik itu dengan memberikan harta atau memberikan badannya untuk membantu orang lain dan yang semisal, atau bahkan memberikan faedah kepada temannya berupa fawaid ilmiah misalnya, ya, menyampaikan di dalam Al-Quran terdapat ayat demikian, di dalam hadis terdapat demikian, dan seterusnya. Ini adalah termasuk bab Al-Karam. Qala haddatsana Muhammad ibn Salam, telah lalu, telah kita lewati, ya, marra ma'ana, bahwasanya Muhammad bin Salam adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Siapa beliau? Ada yang ingat? Man yadhkur? Ha, Fawaz? Ha? As-Sulami. Ya, betul. Muhammad bin Salam bin Al-Faraj As-Sulami. Adapun nisbah itu ana mungkin luput, ya, ana lupa mungkin, Allahu a'lam. Ala kulli hal. Qala akhbarana Abdah. Naam, telah lalu. Abdah, Adn Ibnu Sulaiman. Hah? Apa? Ibnu Sulaiman. Al? Naam. Abda bin Sulaiman. Namanya beliau adalah Abdurrahman. Nama beliau adalah Abdurrahman. Kenapa disebut Abda? Ada yang tahu? Wah. Ada yang tahu kenapa disebut Abda? Abda adalah lakop, julukan. Ya. Abdah adalah julukan, beliau dijuluki Abdah, artinya hamba. Ya. Aslinya namanya beliau adalah Abdah, adalah Abdurrahman bin Sulaiman. Qala an Ubaidillah. Ubaidillah bin Umar. Ya. Ubaidillah bin Umar bin Hafs. Ya. Bin Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. cucu sekiannya Umar bin Khattab. Qala an Sa'id bin Abi Sa'id. Naam. Indaman ha Qawas. Namanya Abu Sa'id siapa? Sa'id bin Kaisan. Sa'id bin Kaisan Al-Makbari. Ya, kenapa disebut Al-Makbari? Hah, Qawas. Nisbat kepada apa? Makbarah. Apa makbarah? Kuburan. Dinisbatkan kepada kuburan. Beliau adalah Sa'id bin Kaisan. Abu Sa'id. Sa'id bin Abi Sa'id. Abu Sa'id namanya Kaisan Al-Makbari. Al-Laythi. Thiqah, terpercaya. Bahkan dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, beliau disebut Aw'iyatil Hadith. Ya. Min Aw'iyatil Hadith. Namun dijelaskan di dalam Siyar Alamin Nubala bahwasanya sebelum wafatnya 4 tahun ikhtalat. Artinya bercampur hadisnya. Tidak diambil. Ya. Namun tidak diingkari hadisnya karena beliau dikenal sebagai apa? Sebagai ahlinya. Bahkan dijuluki Aw'iyatul Ilm, ya. Aw'iyatul Hadis. Piringnya, nampannya hadis. Artinya banyak sekali hadis yang dihafal. Ya. Hadisnya bercampur, akhirnya turun derajat hadisnya. 4 tahun sebelum beliau wafat, rahimahullah. Nisbat Al-Makbari, ya, sebutkan oleh para ulama, dinisbatkan kepada Makbara Al-Baqi, pekuburan Baqi. Di mana Baqi itu? Farman, di mana? Di Madinah. Ya, karena beliau tinggal di sana. Ya, maka dinisbatkan kepadanya. طيب قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah ditanya, ya, ditanya oleh para sahabatnya, demikian keadaan mereka ridwanullah alaihim ajma'in, ya, orang yang terdepan di dalam mencari kebaikan, ya. Qala ayyun nasi akram, manusia yang seperti apa yang paling mulia ya Rasulullah? Qala akramuhum indallahi atqahum. Maka Rasulullah menjawab, yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa, kata Rasulullah. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Kami bukan bertanya tentang ini ya Rasulullah. Artinya mereka menyatakan kami bukan memaksudkan itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kembali, qala fa akramun nas Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah. Orang manusia yang paling mulia adalah Yusuf. Yusuf adalah nabi Allah, anaknya nabi dan cucunya nabi. Ya. Kemuliaan yang sedemikian banyak terdapat pada nabi Yusuf alaihi salam. Maka para sahabat pun memperjelas lagi kepada Rasulullah, laisa an hadza nas'aluk, bukan ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, qala fa'an ma'adinil arab tas'alun, apakah kalian bertanya tentang ma'adin al-arab, ya. Ma'adin al-arab, ma'adin ini jamak dari kata ma'adin, ya. Bentuk mufradnya ma'adin, dia kata jamak. Jamak apa di sini? Nah, Ya'qub. Seperti masjid. Jamak taksir, barakallahu fi. Jamak taksir dari kata ma'din. Ma'din artinya sesuatu yang ada di dalam bumi. Ya. Sesuatu yang ada di perut bumi. Macam-macam. Ya, macam-macam. Ada emas, ada nikel, apa lagi? Hah. Sami wal haraj. Ada apa lagi? Abu Syarifah. Tembaga, pandi, apa lagi? Macam-macam sudah. Ya. Ma'adin ini macam-macam. Apakah kalian bertanya tentang apa yang ada di perut bumi? Enggak. Maknanya apa? Maksudnya ma'adin yaitu usul, ya. Usul orang-orang Arab, ya. Asalnya mereka, Apakah kalian bertanya tentang usulnya orang-orang Arab? Kata Rasulullah. Ya. Kenapa disebut ma'adin? Ya, karena manusia bermacam-macam. Ya. Manusia bermacam-macam. Ya. Maka disebut ma'dan, ma'din. Ya, seperti ma'adin. Rasulullah pernah menyatakan annas ma'adin. Manusia itu bermacam-macam. Apakah kalian bertanya tentang asal daripada orang-orang Arab? Kata Rasulullah. Qalu na'am. Mereka bertanya, menjawab, iya ya Rasulullah. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza fakihu. Kata Rasulullah. Rasulullah menjawab, orang-orang pilihan pada masa jahiliyah adalah orang-orang pilihan kalian pada masa Islam dengan syarat ketika mereka memahami agama. Ya, ketika mereka memahami agama. Tayyib. Hadis yang mulia ini dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada Babul Karam. Beliau ingin berdalil bahwasannya orang yang mulia ini ada beberapa macam. Ya, di antaranya yang pertama di sini disebut oleh Imam Al-Bukhari adalah orang yang bertakwa. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian yang kedua, di sana ada manusia yang mulia, orang yang paling mulia. Ya, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi kita adalah sebaik-baik anbiya. Ya, sayyid walad Adam kata Rasulullah. Ya, saya adalah tuannya, pembesarnya anak Adam. Ya. Sebaik-baik anbiya dan rasul. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah di sini menjelaskan di antara mereka adalah Yusuf alaihi salam. Ya. Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Nabi Yusuf alaihi salam ini mempunyai beberapa kemuliaan, ya. Mempunyai beberapa kemuliaan. Di antara kemuliaannya adalah kemuliaan nasab. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemuliaan nasab yang ada pada Nabi Yusuf alaihi assalam. Begitu juga kemuliaan nubuwah, kenabian. Beliau adalah Nabiullah, kata Rasulullah di sini. Kemudian anaknya Nabi. Siapa bapaknya Yusuf? Hah? Yusuf bin Ya'qub. Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Begitu juga Ya'qub anaknya siapa? Hah? Ishaq. Nabi. Ishak anaknya siapa? Ibrahim. Ya. Khalilullah. Ya. Maka ini adalah kemuliaan Yusuf alaihi salam. Anaknya sekian nabi. Ya. Anaknya sekian nabi. Begitu juga beliau mempunyai kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu untuk apa? Untuk mentakwil mimpi, untuk memaknai mimpi, ya. Begitu juga diberikan kemuliaan yang lain, kekuasaan, ya. Setelah diketahui kejujurannya, diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh raja pada saat itu. Sekian kemuliaan yang ada pada Nabiullah Yusuf alaihi assalam, ya. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam mempunyai kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus kecuali dari keturunan yang baik. Herkel Azim Rum, penguasa Rum, ketika ditanya tentang Muhammad alaihi salatu wasallam dikatakan dzu nasab. Nasabnya baik, mulia, anak keturunan yang baik. Ya, dari bangsa yang mulia. Bangsa Arab yang paling dikenal, ya, di antara bangsa-bangsa yang lain, yaitu bangsa apa? Bangsa Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Wathilah Ibnu Al-Asqa radhiyallahu an, Rasulullah menyatakan innallaha astafani min Kinana. Allah memilih aku dari Kinana. Kemudian kata Rasulullah, Kinana min waladi Ismail. Kinana adalah dari keturunan anaknya Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana. Dan Allah memilih ya dari bangsa Kinana. Muncul bangsa Quraisy dari keturunan Kinana. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan dipilih dari bangsa Quraisy adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku dari apa? Dari keturunan Bani Hashim, yang di mana pada saat itu Bani Hashim adalah orang yang paling dianggap, ya. Orang yang paling dianggap, bangsa yang paling dianggap di antara bangsa-bangsa Arab yang lain. Ala kulli hal, di sini terdapat faedah bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada sebagian manusia di antara manusia yang lain. Ya. Artinya tidak bertentangan sama sekali dengan Islam. Namun sebagaimana di dalam hadis ini, ya. Pada awal mulanya Rasulullah menyatakan akramun nas akramuhum indallahi atqahum. Orang yang paling bertakwa tidak bertentangan sama sekali. Artinya ketika dia memiliki kemuliaan dari sisi nasabnya, namun dia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka dia tidak termasuk orang yang mulia. Hilang. Ya. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan man asra'a man bata'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalnya lelet, tidak mau beramal, tidak akan mendahului nasabnya. Artinya nasabnya tidak akan menyebabkan dia masuk surga. Ya. Lantas apa faedahnya? Faedahnya ketika dia mempunyai nasab yang baik, ya, keturunan dari orang-orang yang baik, maka dia didahulukan di dalam Islam sebagaimana Rasulullah SAW memuliakan Ahlul Bait Nabi alaihi salatu wassalam. Diwasiatkan oleh Rasulullah Ahlul Baiti, kata Rasulullah. Ya. Begitu juga al-a'immah min Quraisy, kata Rasulullah, didahulukan pemimpin dari bangsa Quraisy. Ya, kemuliaan. Ya. Artinya tidak bertentang, didahulukan. Begitu juga di dalam imamah, memimpin sholat dan seterusnya. Artinya ketika di sana ada kesamaan takwa, sama-sama bertakwa, muslim, taat, hafalannya pun juga banyak, namun punya kelebihan di sana. Apa kelebihannya? Kelebihannya dia adalah dari keturunan yang baik, ya, dari Ahlul Bait misalnya. Maka di sana tidak bertentangan sama sekali. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tengah antara berlebih-lebihan dan bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan sebagaimana sebagian orang yang tidak sama sekali menganggap, ya, sama saja. Ya, sama saja. Tidak ada bedanya. La. Ya, Islam bukan demikian. Walaupun semua hadis yang berbicara tentang fadilah atau keutamaan bangsa Arab alal ajam, ya. Keutamaan orang-orang Arab dengan ajam, semuanya lemah, ya. Semuanya lemah. Namun di sana ada beberapa yang menunjukkan keutamaan sebagian mereka, di antaranya adalah Ahlul Bait, ya. Di antaranya keutamaan Ahlul Bait yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kemuliaan Arab dijelaskan oleh para ulama karena mereka punya andil di dalam penyebaran Islam. Yang pertama kali menerima Islam adalah bangsa Arab dan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa mereka. Maka dari sini dijelaskan oleh para ulama mempunyai kemuliaan, mempunyai keutamaan. Namun keutamaan tersebut tidak akan menjadi patokan fulan ini bertakwa kepada Allah. kecuali dia memang betul-betul takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita punya patokan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Maka tidak bermudah-mudahan dan tidak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ghulu. Seperti ghulunya Syiah, alaihim la'inullah. Mereka ghulu berlebih-lebihan, menjunjung tinggi Ahlul Bait. Ya. Dan sebagian orang-orang yang tersebar di negeri kita, nas'alullah as-salamah, berlebih-lebihan dengan Ahlul Bait. Ya. Sampai-sampai tidak sholat pun ya dianggap artinya ahli jannah, tetap dihormati, tetap dimuliakan. Allahu Akbar. Ya, ini adalah paman Nabi kita alaihi salatu wassalam, mati dalam keadaan kafir. Orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, orang yang paling dekat secara nasab, ya, yang membesarkan Rasulullah SAW, bahkan orang tua Rasulullah SAW pun, ya, tidak selamat dari api neraka. Ya, nas'alullah as-salamah. Maka kita tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan, baik itu terhadap Ahlul Bait atau terhadap bangsa Arab secara umum. Adapun hadis-hadis yang berbicara tentang kemuliaan Arab, semuanya lemah, terkecuali untuk Ahlul Bait. Ya, semuanya lemah. Kemudian diantara fawaid yang ada daripada hadis ini, pertanyaan yang ditujukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ini menunjukkan kemuliaan mereka. Menunjukkan kemuliaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka dan setelah merekanya lagi. Ini adalah dalil yang menunjukkan kemuliaan para sahabat, termasuk juga hadis ini. Mereka adalah orang yang terdepan di dalam bertanya terhadap kebaikan. Ya, hadis yang semisal ini banyak. Mereka bertanya kepada Rasulullah, mereka datang kepada Rasulullah bertanya tentang ini, tentang itu. Ini menunjukkan hirs mereka, semangat mereka di dalam kebaikan, yang juga sebagai contoh bagi kita semua. Bertanya terhadap tentang hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan semakin parahnya fitnah, atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menguji, ya, orang yang ditanya, maka ini tidak seharusnya. Ini pertanyaan yang tidak seharusnya. Ya, adapun pertanyaan yang bermanfaat ini adalah penting. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada para ulama, ahludzikir, ya, jika kalian tidak mengetahui. Maka terdapat di sini kemuliaan dan semangat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu juga, sudah masuk waktu azan ini? Belum? Belum. Nah. Kemudian di dalam hadis ini terdapat arahan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, kemuliaan seseorang ada ketika mereka senantiasa berada di atas ketakwaan, dan lebih khusus lagi ketika mereka senantiasa belajar ilmu agama. Dari mana? Dari apa yang disampaikan oleh Rasul, khiyarukum fil jahiliyah, orang-orang pilihan kalian pada masa jahiliyah, ya, karena bangsa Arab mereka berbangga-bangga selalu dengan nasab mereka. Ya, ini adalah perkara yang tercela. Ya. Namun di antara mereka, kata Rasulullah, orang pilihan di antara kalian, artinya ada di antara mereka orang-orang yang punya akal, ya, yang biasa menjadi orang-orang yang dimusyawarai dan seterusnya. Orang pilihan di antara kalian pada masa jahiliyah, orang pilihan pula di dalam Islam. Artinya ketika mereka masuk Islam, mereka menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syarat mereka terus istimrar di dalam thalabul ilm, di dalam belajar. Ya. Maka di sini sekaligus terdapat fadilah tafaqquh fid din dan kewajiban untuk kita senantiasa belajar. Ya. Dalil-dalil sudah sering kita dengar tentang keutamaan dan kemuliaan belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atasnya, maka Allah jadikan dia bertafaqquh fid din. Allah jadikan dia terus senantiasa belajar ilmu agama. Ya. Mafhum mukhalafahnya ketika dia tidak dimudahkan untuk itu, maka alamat kejelekan. Ya. Alamat kejelekan. Maka di sini mari kita semua terus semangat di dalam menuntut ilmu, terlebih lagi kemuliaan yang ada di dalam tafaqquh fid din, di dalam thalabul ilm. Ya, banyak sekali dalil di antaranya menuntut ilmu merupakan jalan yang dipilih Allah untuk menuju ke surganya. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah dan yang lainnya, Rasulullah menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, meniti jalan yang di mana jalan tersebut merupakan jalan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan surga dipilih Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia amat sangat butuh terhadap ilmu sehingga dia tidak terjerumus di dalam al-mahdhurat, perkara-perkara yang terlarang, ya. Di samping itu mereka ketika mau belajar, maka Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajat mereka-mereka yang terus istimrar di dalam thalabul ilm. Dan yang terpenting, ya, yang terpenting dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, idza faqihu, ketika mereka mau belajar tafaqquh fid din, ini kaitannya dengan al-amal bil ilm. Kaitannya dengan amal. Seorang yang disebut faqih adalah mereka yang mempunyai ilmu kemudian beramal. Ya, kemudian dia mau beramal. Nah, dikaitkan lagi dengan apa yang disabdakan pada awal hadis, akramahum indallah atqahum. Dan amal kaitannya adalah takwa. Kaitannya dengan takwa, takwallahi, takwallahu subhanahu wa taala. Ya, ini kaitannya. Yaitu dengan kita melakukan amal soleh, terus menerus istimrar dengannya, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini dia akan terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan dirinya ke lembah neraka. Nas'alullah as-salamah. Naam. Kemudian di antara fawaid yang ada pada hadis ini, uslub Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam menjawab pertanyaan para sahabat-sahabatnya. Cara beliau menjawab pertanyaan para sahabat-sahabatnya. Ringkas, padat, dan bermakna. Maka Rasulullah SAW diberikan jawami'ul kalim, yaitu kata-kata yang sifatnya ringkas namun luas, ya. Luas sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah, akramahum indallahi atqahum, yang paling mulia di antara mereka yang paling bertakwa. Cukup sampai di situ, ringkas. Namun ketika kita mau membahas takwa, kaitannya dengan wajibat, dengan kewajiban, kaitannya dengan mustahabat, perkara-perkara yang mustahab, kaitannya dengan muamalat dan seterusnya, ya. Nah, ini kalau kita mau bahas satu persatu, ya, Al-Quran dan Sunnah, dan Sunnah isinya itu semua, ya. Waktu kita yang sedikit tidak akan cukup, ya. Waktu yang sedikit ini tidak akan cukup. Tayyib. Nah, insyaallah mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sudah masuk waktu azan. La nutil, kita tidak ingin memperluas, ya. Karena sebagian salaf pernah menyatakan idza talal, perkataan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri kalau tidak salah, ya, idza talal majlis asyaitanu fihi nasib, ya, ketika majlis itu semakin panjang maka syaitan yang menang, ya. Dan ini terbukti, kita lihat antum yang hadir di sini ketika sudah mulai memanjang matanya pun sudah berbeda, ya. Di antara mereka ada yang ngantuk, di antara mereka ada yang keret-keret, ya, ada yang giginya digoyang-goyangkan mungkin, ya. Ada yang sakit perut, kelihatan dari legu tubuhnya. Karena sudah apa? Sudah terlalu capek. Maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.